Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita diberi kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah, menuntut ilmu, tafaqquh fiddin, dan juga insyaallah dengan pertolongan Allah pada malam hari ini kita akan mengkhatamkan menyelesaikan kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ilmu sorob mudah, ringkas dan lengkap. Nah, barakallahu fikum. Yang kitab ini kita pelajari setiap sepekan dua kali pertemuan ya, seringnya dua kali pertemuan. Sejak tanggal berapa kita? Ada enggak yang menulis mulai belajar? Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Ada yang menulis? Tanggal 12 bulan Juli, 17 Juli tahun 2000 berapa? Tahun 2021 ya. 17 Juli tahun 2021. Sekarang tanggal berapa? Apa? 25 September tahun 2022. Berarti setahun lebih berapa bulan? Juli, Agustus, September, lebih 2 bulan ya. Setahun 2 bulan, itu juga setahun 2 bulan dipotong liburan kan. Liburan Ramadan dengan liburan semester. Berarti kitab ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dua kali pertemuan setiap pekan. Karena secara perhitungan tadi setahun 2 bulan, ada libur Ramadan selama sebulan lebih, ya enggak? Kemudian juga ada libur semester 6. Barakallahu fikum. Maka kurang lebihnya kita ini mempelajari kitab ini dalam 1 tahun insyaallah taala. Nah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah. Ya, kita baca, dan karena ini pertemuan terakhir menyelesaikan, maka yang saya yang membaca. Nah, barakallahu fikum. Halaman berapa ini? 277. Iya. Yang kelima ya. Nah, yang kelima qala al-mu'allif hafizahullah, yang kelima waqaf dengan memindahkan, yaitu waqaf dengan memindahkan harokat huruf yang diwaqaf kepada huruf sebelumnya, seperti pada bacaan yang diriwayatkan dari Abu Amr rahimahullah, watawasaw bisabri. Nah, watawasaw bisabr dengan mengkasrok ba menjadi dibaca watawa sobis sobir. Nah, watawa sobis sobir. Artinya apa? Harokat ro yang kasro dipindah ke ba. Itu yang dimaksud dengan wakob dengan memindahkan harokat. Yaitu harokat kata yang huruf pada kata yang diwakob dipindah kepada huruf sebelumnya, sebelum huruf akhir. Huruf akhir diwakob, kata yang kita wakob huruf akhirnya, harokatnya dipindah ke huruf sebelum akhir. 6. Seperti pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr ini, ayat 3, watawa sobis sobri menjadi watawa sobis sobir. Watawa sobis sobir. 6. Itu wakofnya. Adapun kalau wakof tanpa memindahkan harokat, maka bacaannya watawa sobis sobr. Watawa sobis sobr. Berakhiran ba sedikit membaca ro ya. Watawa sobis sobr. Adapun wakaf dengan apa ini? Memindahkan harokat, maka dibaca watawa sobis sobir. Nah, itu. Dan pada bacaan yang diriwayatkan dari Salam pada firman Allah Ta'ala wal asr dengan mengkasrok sod menjadi wal asir, yaitu harokat ro 6 pada wal asri dipindah ke sod ketika diwakof, maka dibaca wal asir. Ini yang dimaksud dengan wakof dengan memindahkan harokat, yaitu harokat huruf akhir dari kata yang diwakof dipindah ke huruf sebelumnya. Kalau wakof dengan memindahkan harokat memiliki 5 syarat, yaitu yang syarat yang pertama, sebelum huruf terakhir adalah huruf yang sukun. Syarat kedua, sukun tersebut adalah sukun pada huruf yang bisa menerima pemindahan harokat. Kemudian yang C, yang ketiga, pemindahan harokat tidak berakibat terhadap kata menjadi sulit atau berat dalam pengucapan dengan harokat baru tersebut. Yang D, harokat yang dipindah bukan harokat fathah. Yang E, syarat yang kelima, pemindahan harokat ini tidak menjadikan kata berwazan muhmal, tidak terpakai. Kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata lainnya. Wazan muhmal ini wazan kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lain. Artinya wazan yang tidak dipakai. Pernah dijelaskan di halaman 20 di kitab ini ya. Nah, di halaman 20 pernah dijelaskan tentang wazan muhmal. Nah, ya kita lanjutan bacaan. Maka tidak boleh wakaf dengan memindahkan harokat pada contoh hada Ja'far. Nah, hada Ja'farun, wakafnya hada Ja'far. Nah, tidak boleh dipindah harokat ro ke fa. Apa alasannya? Ya, kita baca alasannya. Dikarenakan huruf sebelum huruf akhir kata adalah huruf yang berharokat. Apa huruf akhir kata pada Ja'far? Ro. Apa huruf sebelumnya? Fa. Berharokat atau tidak fa? Berharokat. Nah, maka harokat ro tidak bisa dipindah ke fa karena fa-nya berharokat. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, insanun dan yasuddu. Insanun yasuddu. Ini juga tidak bisa wakaf dengan memindahkan harokat. Kita katakan insan. Nah, kita katakan yasuddu. Itu ya. Kenapa? Dikarenakan huruf sebelum akhir kata berupa alif, yaitu insan berakhiran nun sebelumnya alif, dan huruf tasdid yaitu pada yasuddu, nam berakhiran huruf tasdid ya, dal. Dan huruf tasdid sudah diidhom, yaitu sudah terjadi padanya idhom, karena huruf tasdid itu ibarat dari dua huruf, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, itu ya. Artinya apa? Memang di sini terjadi apa namanya sukun kalau dipecah idghamnya, namun karena sudah di idgham maka tidak bisa terjadi pemindahan harokat. Alif dan huruf yang sudah di idgham tidak bisa menerima harokat. Nah, tidak bisa menerima pemindahan harokat. Syarat contoh yang ketiga yang tidak bisa menerima pemindahan harokat adalah contoh yaqulu dan yabi'u. Nah, berarti contoh yang pertama hada Ja'far, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Sebelum huruf terakhir adalah huruf yang sukun, gitu kan? Contoh yasuddu dan insanun tidak terpenuhi syarat yang keberapa? Yang kedua. Apa syarat kedua? Sukun tersebut adalah sukun pada huruf yang bisa menerima pemindahan harokat. Insan dan yasuddu meskipun sukun, sukun bukan sebelum nun, sukun berupa alif. Yasuddu sukun bukan dal yang pertama, sukun, namun tidak bisa menerima pemindahan harokat, sehingga tidak bisa berlaku wakaf dengan pemindahan harokat. Nah, karena rusaknya syarat yang kedua, yaitu syarat B. Contoh berikutnya, yaqulu dan yabi'u. Nah, tidak bisa juga wakaf dengan memindahkan harokat di sini. Kenapa? Nah, lihat, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, apa itu? C. Apa itu syarat C? Pemindahan harokat tidak berakibat terhadap kata menjadi sulit berat dalam pengucapan dengan harokat baru. Nah, yabi'u dan yaqulu ini tidak bisa dipindah karena itu alasannya. Dan kita lihat yang di tanda panah. Dikarenakan berakibat sulit berat dalam pengucapan wawu doma yang huruf sebelumnya doma, yaitu kalau kita pindahkan yakulu menjadi yak, menjadi apa? Yaku, yakubul, yakubul. Nah, berat untuk mengucapkan yakubul. Yang ringan kita baca yakulu, yakulu ringan, yakul, yakul. Ya, kalau wakaf kita katakan yakul. Nah, yakul. Adapun yakubul, yak, yakubul, yakubul berat. Nah, yakubul berat diucap. Berbeda dengan kita ucap yakul ringan. Begitu juga pada yabiu. Kalau harokat doma pada ain dipindah ke ya, maka dibaca yabi, yabiu, yabiu, yabiu, itu juga berat. Yabiu berat. Berbeda kalau diucap yabi, yabi, ringan. Yabi dan beda dengan yabiu, berat. Nah, ini maksud dari tidak, maksud dari apa? Pemindahan ini tidak berakibat pada beratnya kata untuk diucap. Ketika berat maka tidak dipindah harokatnya. Ya. Lalu berikutnya, dan juga pada contoh sami'tul ilma 6, ini juga terkecualikan, tidak bisa harokat mim dipindah ke lam. Tidak bisa dikatakan sami'tul ilam, sami'tul ilam. Nah, kenapa? Karena yang di ya, harokat yang dipindah bukan harokat fathah. Nah, harokat yang dipindah bukan harokat fathah. Ya, kita baca keterangannya. Dikarenakan berharokat fathah, namun hal ini dibolehkan oleh para ulama Kufa, yaitu ahlul Kufa dan Imam Al-Akhfas rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Artinya boleh menurut ulama ahlul Kufa dan menurut Al-Akhfas mengatakan sami'tu, sami'tul ilam. Nah, boleh. Nah, berikutnya, contoh berikutnya yang terkecualikan, yang tidak bisa waqaf nakal memindahkan harokat pada contoh hada ilmun. Nah, tidak bisa dipindah ke lam, tidak bisa dikatakan hada ilum, hada ilum. Kenapa? Dikarenakan berakibat menjadikan wazan fi'ul, berakibat menjadi wazan fi'ul, ya, berakibat menjadi wazan fi'ul, yaitu wazan kata yang tidak terpakai dalam bahasa Arab. Lihat halaman 20. Halaman 20. Adapun wazan fi'ul dengan mengkasroh fa lalu mendoma ain kalimah, wazan ini tidak ada. Wazan ini tidak ada, gitu ya. Nah. Lihat catatan kaki. Tidak ada isim yang berwazan fi'ul. Tidak ada isim yang berwazan fi'ul, sehingga wazan ini tidak ada atau tidak dipakai. Nah, itu kan. Ya, kita baca lagi. Dikarenakan adanya kesulitan dalam pengucapan ketika berpindah dari kasro kepada doma. Dari kasro kepada doma. Nah, ini alasannya kenapa tidak terjadi wakob dengan nakal pada contoh hada ilmun. Maka kita baca hada, maka kita baca wakobnya apa? Hada ilm, hada ilm. Nah, barakallahu fikum. Catatan. Dua syarat yang terakhir tidak berlaku pada kata yang berakhiran hamzah, yaitu mahmus, pada kata yang mahmus berakhiran hamzah, ya. Oleh karena itu boleh waqaf dengan memindahkan harokat pada contoh lillahil ladzi yukhrijul khab'a. Naam, menjadi lillahil ladzi yukhrijul khaba. Naam, kenapa? Karena harokat akhirnya dipindah ke huruf sebelumnya, yaitu ba. Naam. Dan ini dibolehkan. Nah, kenapa? Karena pada kata yang berakhiran hamzah. Nah, begitu juga pada kata berikutnya. Contoh berikutnya, hada ridun. Waqaf nakalnya menjadi apa? Hada ridu. Wazan fi'ul bukan? Wazan fi'ul, wazan yang dipakai kan? Nah, namun karena berakhiran hamzah, maka hal ini terkecualikan. Meskipun berakibat berwazan fi'ul. Nah, kenapa dibolehkan? Karena mereka, orang-orang Arab, memberikan kelonggaran pada hamzah, nah, tidak seperti huruf yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Syaratan yang kedua, bagi ulama yang berpendapat tidak ada wazan fu'il, halaman 20 antum buka lagi, halaman 20 yang bagian atas, ya. Nah, halaman 20 di atas itu. namun sedikit sekali kata yang ikut wazan fu'il seperti du'il, yaitu nama hewan, anjing atau serigala, atau nama kabilah, suku. Dan dikarenakan wazan ini, wazan fu'il, sudah menjadi wazan khusus pada fi'il majhul, fu'il, fu'ila. Barakallahu'alaikum. Artinya apa? Banyak para ulama yang tidak mengakui wazan tersebut, ya, wazan yang diperselisihkan keberadaannya. Artinya apakah ada kata yang berwazan fu'il atau tidak? Ya, kita lanjutkan bacaan. Bagi ulama yang berpendapat tidak ada wazan fu'il dalam bahasa Arab, mereka tidak membolehkan waqaf dengan memindahkan harokat pada contoh marartu bi kuflin. Maka waqafnya apa? Marartu bi kufl. Marartu bi kufl. Kalau dipindah menjadi apa? Marartu bi kufil. Menjadi wazan fu'il kan? Kenapa? Dikarenakan berakibat berwazan fu'il. Namun mereka juga mengecualikan, yaitu tidak memberlakukan pada kata yang berakhiran hamzah. Karena itu membolehkan waqaf dengan nakal pada contoh bi but'in. Bi but'in menjadi apa? Bi butik. Bi butik. Kenapa? Karena berakhiran hamzah. Mereka memberikan keluasan pada hamzah, tidak seperti huruf yang lainnya. Barakallahu fikum. Iya. Sekarang kita lanjut ke F, waqaf pada kata yang berakhiran tak ta'nis. Antum lihat dalam kurung ada tak marbuto, ada tak terbuka, ya. Keduanya tak ta'nis keduanya. Waqaf pada kata yang berakhiran tak ta'nis memiliki beberapa keadaan. Diperbaiki, ya. Keadaan kurang A. Yaitu pertama, wajib waqaf dengan menetapkan tak sukun berupa huruf yang berakhiran tak. Fummata. Waqafnya fummat. Ini pada huruf. Atau berupa fi'il. Taknya ada pada fi'il. Qomat. Waqafnya qomat. Tetap. Berupa isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang disukun. Seperti ukhtun. Waqafnya ukht. Bintun. Waqafnya bint. Yang kedua, waqaf dengan dua wajah. Yaitu menetapkan tak atau menggantikannya menjadi ha. Menetap, yaitu apa? Menetapkan tak, baik tak disebut tak marbuto atau tak yang terbuka. Dan menggantikannya menjadi ha. Jika huruf sebelumnya berharokat, jika huruf sebelum tak itu berharokat. Seperti sajarotun dan samarotun. Waqafnya sajaro samaro. Boleh juga diwaqaf sajarot samarot. Meskipun di situ antum melihat tak marbuto, namun antum boleh mewakafkan dengan tak terbuka. Apa bacaannya? Sajarot dan samarot. Jika sebelumnya adalah huruf yang bersukun dan mu'tal, seperti muslimatun, sebelum tak ada huruf yang sukun berupa apa? Alif. Sholatun. Barakallahu fikum. Juga ada tak sebelumnya ada alif. Waqafnya boleh menetapkan tak, boleh ha. Maka muslimatun menjadi muslimah atau muslimat. Sholatun menjadi sholah, sholat. Boleh sholah dengan ha atau sholat dengan tak. Catatan, pendapat yang kuat, yang roji, pada penetapan tak atau menggantikannya menjadi hak pada waqaf jamak mu'anah salim yang serupa dengannya, dan yang serupa dengannya, yaitu isim yang dijadikan nama dimulhakan kepadanya, adalah dengan menetapkan tak. Seperti muslimatun, ini jamak mu'anah salim, hehatun, arafatun, adriatun, ulatun, ini yang mulhak, ya, yang mulhaknya. Barakallahu fikum. Muslimatun yang jamak mu'anas salim hakiki, hayhatun yang nama dijadikan, yang nama yang serupa dengannya atau yang dimulhakan, arafatun, adriatun dan ulatun. Adriat, perbaiki harokatnya, adriat bukan udriat, adriat. Apa waqafnya? Waqafnya dengan yang rajih adalah menetapkan tak, maka dibaca muslimat, hayhat, arafat, adriat, ulat. Contoh ucapan mereka yang samai, Contoh ucapan mereka yang samai dalam hal ini, mereka berkata kaifal ikhwatu wal akhwah. Kaifal ikhwatu wal akhwah. Asalnya apa akhwah? Akhwat. Akhwat. Ikhwa untuk jamak dari akhun. Akhwat jamak dari ukhtun. Nah, itu ya. Kaifal ikhwatu wal akhwat. Naam, syahidnya di situ dibaca ha kaifal ikhwatu wal akhwah wal akhwah. Naam. Lalu sama, ucapan samai yang kedua, dafnul bana, dafnul bana minal makrumah. Dafnul bana disukun ya. Dafnul bana minal makrumah. Asalnya dafnul banati minal makrumati. Diperbaiki harokatnya. Nah, syaitnya di situ taknya tak terbuka dibaca ha. Ke enam. Dafnul bana minal makrumah. Dan al-Kisai dan Al-Busi rahimahumullah membaca heha, yaitu pada firman Allah Ta'ala di surat At-Tukhan dibacanya bukan heihat namun heha, diwakob dengan ha, dengan tak ta'nis, wakob dengan ha itu dengan tak ta'nis. Nah, B, pendapat yang roji kuat pada selain jamak mu'anas salim maupun yang serupa dengannya adalah wakob dengan ibdal, yaitu mengganti, yaitu dengan mengganti tak menjadi ha, menjadi mengganti tak tak menjadi ha. Nah, pada apa? Pada selain jamak mu'anas salim yang roji mengganti tak menjadi ha. Contohnya apa? Misalkan antum baca saburatun, apa wakobnya? Saburo. Mirwahatun, apa wakobnya? Mirwaha. Nah, muslimatun mufrad, muslimah, itu ya, muslimah. Itu. Adapun pada jamak mu'anas salimnya yang roji adalah dengan menetapkan tak. Contoh ucapan yang mewakobkan dengan tak, berarti yang marjuh ya, namun di ada dalam bacaan itu maksudnya, adalah bacaan Nafi' dan Nafi' ibnu Amir dan Hamzah rahimahumullah. Inna sajarot, inna sajarot, sajarotun dibaca wakob dengan tak terbuka, barakallahu'alaikum, dengan menetapkan tak. Yang gi, nah ini pembahasan terakhir gi, wakob dengan hak sakta, hak sak, sebaiknya tulisannya diganti menjadi hak sakta, nah, wakob dengan hak sakta, seperti yang ditulis di kitab kaidah baku penulisan bahasa Arab. Hak sakat betul sesuai dengan tulisan ejaan bahasa Arab ya. Namun untuk bahasa Indonesianya lebih bagus ditulis hak sakta gitu. Hak sakta, hak diam, yaitu hak yang didatangkan pada akhir kata yang diwakob, yaitu kata yang diwakob, agar akhir kata atau huruf yang tersisa pada kata tersebut bisa terlafadzkan, bisa dibaca. Hak sakta ini ditetangkan dalam rangka apa? Agar kata yang diwakob bisa diucap huruf akhirnya. Agar kata yang diwakob huruf akhirnya bisa diucap. Hukum wakob dengan hak sakta terbagi menjadi tiga. Yaitu pertama hukumnya boleh atau jais. Yaitu pada setiap fi'il mu'tal yang dibuang huruf akhirnya karena jazm. Pada setiap fi'il mu'tal, yaitu fi'il naqis ya, fi'il yang berakhiran huruf ilat, yang dibuang huruf akhirnya karena jazm, karena majzum. Majzum alamatu jazmihi hadfu harfil ila. Nah, ketika majzum, maka didatangkan hak sakta. Hukumnya apa ini? Boleh hukumnya. Maka antum melihat contoh lam yagzu, lam yakhsha, lam yarmi. Nah, ketika antum memakofkan itu lam yagzu, maka antum baca lam yagz, lam yakhsh, lam yarm. Tidak terbaca huruf akhirnya kan dengan sempurna. Maka agar bisa terbaca huruf akhir dengan sempurna, datangkan hak sakta. Antum berkata lam yagzuh, lam yakhsyah, lam yarmih. Nah, Allah SWT berfirman lam yatasanna, lam yatasanna. Hak di situ hak sakta, karena asalnya berakhiran alif. Tasanna yatasanna, tasanna yatasanna, itu asalnya. Ketika masuk lam, alifnya dibuang, lalu ditatangkan hak sakta menjadi lam yatasanna. Nah. Atau karena bina mabni fi'il amr. Nah, sekarang tadi karena fi'il mu'tal yang majzum ya. Fi'il mu'tal yang majzum sekarang karena fi'il mabni mabni fil amr, karena fil amr. Contoh pada ugzu ikhsa irmi. Nah, datangkan hak sakta, antum baca ugzu ikhsa irmi. Adapun kalau enggak ditatangkan, antum akan kesulitan baca ugz ikhs irm. Sulitan. Artinya orang yang mendengar enggak begitu memahami dengan baik apa maksud ucapan antum karena terwakofkan huruf akhirnya. Allah SWT berfirman, fabihudahu muqtadi. Fabihudahu muqtadi. Iqtadi fi'il apa itu? Fil amr. Mabni ala hadfi harfil illa. Iqtada yaqtadi. Iqtada yaqtadi. Gitu kan? Fi'il amrnya iqtadi. Dengan membuang huruf ilat. Lalu setelah itu didatangkan hak sakta. Menjadi iqtadi. Ini huruf, apa ini hukumnya? Jais. Sekarang yang kedua hukumnya wajib. Yaitu pada fi'il mu'tal yang hurufnya tersisa satu. Pada fi'il mu'tal yang hurufnya tersisa satu. Ketika apa? Ketika fi'il ini menjadi fi'il amr ya. Seperti fi'il amr dari wa'a fi'il madi. Ya'i mudore'nya. Apa fi'il amrnya? Fi'il amrnya i. Kalau kita wakob, enggak bisa. Satu huruf di wakob. Maka harus wajib mendatangkan hasakta. Sehingga antum baca i. Wako yaki, apa fi'il amrnya? Ki, kalau di wakob gak akan bisa, sehingga datangkan hak sakta. Ki, nah, dan ini hukumnya wajib. Agar apa? Agar huruf yang tersisa bisa dibaca. Ya. Ki, wako yaki, ki. Ya. Yang ketiga, roji. Hukumnya roji, artinya kuat untuk didatangkan hak sakta. Yaitu pada ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar. Ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar. Contoh pada lima. Lamnya lam huruf jar, manya ma istifhamiyah. Asalnya apa? Lam sama ma. Itu dibalik ya itunya. Lamnya di depan, manya di belakang. Enam. Kenapa alifnya dibuang? Ma ada alifnya, kenapa dibuang? Karena kemasukan huruf jar. Ketika ma istifhamiyah kemasukan huruf jar, maka alifnya dibuang. Nah, di sini rojih untuk didatangkan hasakta, maka kita baca lima. Kalau enggak datang hasakta, kita wakob menjadi lim. Lim, maka kurang dimengerti dengan baik oleh pendengar maksud dari perkataan antum. Nah, berbeda ketika antum datangkan hasakta, lima. Nah, begitu juga pada an dan ma menjadi amma. Amma tanpa alif ya. Lalu datangkan hasakta, amma. Alif dibuang karena ma istifhamiyah kemasukan huruf jar. Nah, dan ini pernah ada dalam pembahasan kita di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, di pelajaran yang telah lewat. Contoh lainnya fima menjadi fima. Bima menjadi bima. Nah, rojih kuat didatangkan hasakta pada ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar. Catatan, wajib mendatangkan hasakta pada ma istifhamiyah ketika dijarkan oleh isim. Nah, seperti pada kata maji maji ama jikta, maji ama jikta. Ketika kita wakob di ma, maka datangkan hasakta. Maji ama, maji ama. Nah, ketika mewakob, ketika wakobnya pada ma istifhamiyah. Nah. Contoh lainnya iktidha'a maqtadha Zaidun, waqafnya iktidha'a ma. Ketika waqaf di ma istifhamiyah datangkan hak sakta. Dan disebutkan di sini wajib hukumnya. 6. Yang B, boleh waqaf dengan hak sakta pada kata yang selalu mabni yang bukan berupa fi'il madi. Pada kata yang selalu mabni yang bukan fi'il madi, artinya fi'il madi itu mabni bukan? Mabni namun tidak ditandakan hasakta pada fi'il madi. Pada selain fi'il madi. Seperti apa? Huwa, hiya, kaifa, thumma. Dan juga ya mutakalim. Nah, huwa domir, mabni karena domir ya. Hiya juga mabni karena domir. Kaifa mabni karena isim sifham. Thumma karena dorof. Nah, atau karena isim isyara. Nah, kalau thumma dorof, kalau thumma isim isyara. Ya mutakalim karena dia sebagai domir. Nah, ketika di fathah dalam bacaan sambung, ya, mabninya ini ketika di fathah dalam bacaan sambung, bacaan waqaf kata-kata di atas huwa, hiya, kaifa, thumma, dan boleh pada kata nam gulamiyah, asalnya dari gulami menjadi gulamiyah, kitabi menjadi kitabiyah, nam gulami menjadi gulamiyah, kitabi kitabiyah, artinya apa? Ya-nya diberi hak sakta. Allah SWT berfirman, wa ma adraka ma hiya, asalnya hiya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umukra'u kitabiyah. Nam, asalnya kitabi. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, wallahu a'lam. Nam, alhamdulillah, malam ini dengan pertolongan Allah kita mengkhatamkan kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib. Silakan antum tulis di buku antum, khatam kitab ini selesai atau dengan bahasa antum ya. Nah, alhamdulillah malam ini, itu malam apa? Malam Senin tanggal apa, tanggal Masehinya? Tanggal 25 ya. 25 apa? Ya, Masehinya dulu, Masehinya 25 September 2022 yaitu bertepatan dengan 29 Safar ya 1444 6. Yang waktu itu kita mulai pada tanggal berapa? Yang antum tulis Masehi waktu itu ya. Yaitu 12 Juli tahun 2021. Nah, artinya kurang lebih setahun 2 bulan, yang 2 bulannya terpotong libur ya, libur semester, libur Ramadan dan libur yang lainnya. Dengan kata lain lebih dari 2 bulan libur itu. Nah, artinya kitab ini alhamdulillah antum kita semua ya dengan izin Allah bisa menyelesaikan dalam waktu setahun. Nah, barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa menularkan, mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti kepada istri dan anak kita nanti ya, kalau antum punya anak istri, atau kepada santri-santri antum kalau nanti antum ngajar di pondok atau ngajar di masjid atau di tempat manapun. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum, dan hidupnya ilmu itu dengan murojaah, hayatul ilmi bil muzakara. Hidupnya ilmu itu dengan muzakara, dengan terus diulang, di murojaah, diingat. Termasuk salah satu upaya mengingat dan mengulang itu mengajarkan apa yang telah antum pelajari. Nah, barakallahu fikum. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan dalam menyampaikan, dalam memberikan kejelasan, penjelasan dan yang semisalnya, dan terjadi subkulisan, artinya penjelasan yang terburu-buru disampaikan atau mungkin tidak sadar dalam menyampaikan sehingga maksudnya A terucap B ya, yang seperti itu mohon dimaklumi. Dan harus dimengerti kalau yang salah karena terburu-buru, jangan antum ikuti, jangan antum tiru. Nah, karena sempat terjadi hal-hal seperti itu, namun jarang, namun ada ya, ada meskipun jarang gitu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, Mas Zubair. Ya, ijazah katanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada yang menyampaikan tentang ijazah, artinya ijazah ini pemberian, pembolehan pemberian atau apa bahasa pasnya apa? Pembolehan. Pembolehan kepada orang tertentu untuk mengajarkan kitab tertentu ya. Nah, di sini karena antum semua tahu dan paham bahwasanya kitab ini ya kami yang menulis dan antum yang di hadapan kami alhamdulillah dari awal sampai akhir ya, meskipun terkadang ada yang hadir kan. Nah, yang enggak hadir juga bisa menyimak lewat audio dan juga menyimak dari apa? Radio atau audio yang di channel 6 artinya antum sebagian besar insya Allah mengikuti, meskipun terkadang ada yang enggak masuk, maka dari itu kami berikan ijazah kepada antum semua yang hadir di kelas ini terkhusus, dan kepada para pendengar yang biasa mendengar ya, ya atau sebagian besar sering mendengar gitu. Nah, untuk tafadhol silakan mengajarkan kitab ini. Lebih baik lagi ketika mau mengajarkan atau ketika enggak paham dengan pembahasan tertentu memutar ulang audio yang tersimpan di channel. Karena di sana ada penjelasan tambahan dan juga ada koreksi untuk kata-kata yang salah. Salah ketik, salah cetak. Gitu kan? Nah, maka sebaiknya didengar ulang di untuk memurja'ah dan untuk lebih memahamkan apa yang ketika itu kurang paham. Nah, setelah itu fadhol untuk diajarkan, untuk disampaikan, karena yang namanya ilmu secara asal itu secara talaki. Talaki itu menimba langsung dari sang guru, dari lisannya. Nah, itu ya, bukan belajar dari buku kemudian disampaikan ke yang lain. Nah, itu banyak yang mencela yang perbuatan seperti itu. Kita belajar dari buku lalu menyampaikan apa yang kita pelajari. Namun seyogianya ilmu itu secara langsung dari pengajar. Nah, apalagi kalau pengajarnya yang menulis buku itu, sanadnya lebih tinggi langsung pada pengajarnya ya. Nah, ini bukan apa-apa, maksud anda antum khusus untuk buku ini punya sanad ya. Sanadnya langsung pada penulis. Nah, dan ya tadi silakan itu menjadi ijazah bagi antum. Kalau tadi ada yang minta tanda tangan dan sebagainya, nanti silakan sebelum keluar dari kelas anda beri tanda tangan di buku tersebut insya Allah, sebagai bentuk resminya ijazah kepada antum untuk menyampaikan, mengajarkan kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, jadi mohon maaf atas segala kekurangan selama ini, baik tutur kata, baik perbuatan, penjelasan dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan, apa yang telah diajarkan bermanfaat, menjadikan ilmu dan amal soleh. Nah, menjadikan beratnya timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ada berapa sekarang nih? Kalau dihitung ada berapa? Tulis saja nama teman-teman antum kalau muat. Malam ini mengkhatamkan bersama dengan itu. Siapa ini? Siapa? Ya, ada Mas Fuad, Mas Fauzan, Rijal, Mas Faza, Mas Fadil, Yasin, Mas Haris, Mas Ridho. Siapa nih sampingnya? Mas Afan, Muhammad. Siapa? Abdullah Putoni. Sampingnya siapa itu? Ali. Mas Jundi, Mas Zuber, Mas Aski, Abu Salma, Abu Sofnat, Pak Yogi ini. Siapa lagi ini? Abdurrahman, Mas Abdurrahman, terus Mas Dimas ya. Siapa? Qatada. Siapa? Ibnu Soleh, Mas Fazia, Mas Lukman Banjar, Mas Royan ya. Ridho Royan. Royan. Mas Yahya. Siapa lagi? Mas Lukman udah. Ithar ya. Sama Mas Reza. Abdul Hadi sudah sebut. 6. Barakallahu fikum. Semoga ini teman-teman antum yang ketika antum lupa atau maksudnya gini, ketika antum lupa pembahasan tertentu, antum bisa nanya ke teman-teman yang ketika itu hadir. Karena bisa jadi antum enggak mendapati ana, mungkin ana sapar atau mungkin antum pindah di pondok lain enggak memungkinkan untuk bertanya kan. Antum tanya ke teman antum yang ketika itu antum tahu nomor teleponnya atau yang semisalnya. Itu di antara manfaat ketika antum menulis teman-teman ketika antum belajar itu. Tujuannya apa? Untuk murojaah ketika antum bingung dengan pembahasan tertentu. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, Abu Sofnat ada masukan? Pak Yogi? Abu Salma. Nah, wa antum jazakumullahu khairan. Untuk kitab lanjutannya ya, untuk pekan depan insyaallah sementara Durusul Lugha dulu ya. Durusul Lugha 3 yang masih di bab pelajaran 15 ya, Darsul Khamisah Asyara kalau tidak salah, itu untuk malam Sabtu dan malam Senin Durusul Ugo. Malam Ahadnya kemungkinan libur, malam Ahadnya sementara libur. Sampai nanti ada pengumuman kitab apa untuk menggantikan kitab Sorob ini. Kalau kitab Nahunya masih lama dicetak, berarti kita akan datangkan kitab yang lain. Tapi kalau kitab Nahu itu dicetak dalam waktu dekat, berarti ya kita terus lanjutkan Durusul Ugo 3, lalu setelah itu dimasukkan kitab Nahu. Itu kitab Nahu Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Nah, kalau kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi sudah dicetak, berarti malam Sabtu untuk Durusul Ugo, malam Ahad, malam Senin untuk kitab Nahunya. Atau dibalik, malam Sabtu, malam Senin untuk kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, malam Ahadnya untuk Durusul Ugo jilid 3. Nah, karena sampai saat ini terhenti di layouter ya, sudah di layout separuh, sudah separuhan kurang lebih, masih separuh lagi yang perlu diperbaiki di layout itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi masih dalam pertimbangan apakah nanti kita membahas kitab lain seperti kitab Balago atau kitab lainnya. Nah, atau kita memperbanyak jam di kitab Durusul Ugo. Itu ya. Nah, dan kalau untuk sementara pekan depan yang kita lanjutkan adalah Durusul Ugo, artinya jam yang ada untuk Durusul Ugo. Nah, jam yang ada Durusul Ugo itu malam Sabtu dan malam Senin. Malam Ahadnya libur dulu ya. Adapun pagi Ahad dan pagi Sabtu tetap ada untuk Nahu. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.